Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khair al-hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih membahas tentang maja'a fis sihr, apa yang telah datang tentang sihir. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan ayat terakhir surat An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Dan mereka orang-orang Yahudi itu mengimani terhadap al-jibt. Al-jibat, kata Umar, as-sihr. Mereka orang-orang Yahud mengimani terhadap sihir. Wat-tawhud. Dan orang Yahudi, mereka mengimani terhadap tawhud. Setelah itu disebutkan tafsir makna tawhud. Disebutkan di sini oleh Umar bin Khattab, qala Umar, al-jibtu as-sihr wa tawhud syaitan. Yang namanya al-jibt itu sihir, dan yang namanya tawhud itu syaitan. Dan ini tafsir tawhud secara misal. Apa maksudnya? Secara misal, yakni diantara makna tawhud itu syaitan. Karena di sana ada makna tawhud yang lain. Seperti kita lanjutkan ucapan Jabir. Wa qala Jabiru. Berkata Jabir bin Abdullah sahabat, at-tawahid kuhanun. Nah ini. Yang namanya tawahid, tawhud itu adalah kuhan. Para dukun-dukun. Kana yanzilu alaihimu syaitan. Yang turun kepada para dukun setan-setan. Jadi dukun itu bekerja sama dengan setan-setan. Fi kulli hayyin wahidun. Pada setiap kampung, kumpulan manusia, hay itu wahidun, satu orang. Disebutkan di sini kata Syekh Utsaimin, wa hadza aidan min babi tafsir bil misal. Ucapan Jabir, makna tauhid itu dukun, adalah tafsir dengan contoh. Tafsir dengan contoh, di antara contoh tauhid itu dukun. Haitsu innahu ja'ala min jumlatit tawahid al-kuhan wal kahin. Di mana disebutkan di sini, di antara sejumlah makna tauhid itu dukun-dukun. Lalu apa dukun? Kuhan itu apa dan siapa mereka? Wal kuhan, wal kahin, kil, makna kuhan ialah dukun, ialah alladhi yukhbiru amma fil dhamir. Makna dukun itu adalah siapa saja yang mengkhabarkan amma fil dhamir, perkara yang ada di dalam dada seorang atau perkara yang tersembunyi pada diri seorang. Alladhi yukhbiru amma fil dhamir, dukun adalah orang yang mengkhabarkan perkara yang dhamir, yang tersembunyi, yang tersimpan. Ini makna daripada kuhan, dukun. Dan para dukun-dukun ini biasa meramal orang-orang yang datang kepadanya dengan membaca wajahnya, dengan membaca telapak tangannya. Ya, dan ini sudah ma'rum, sudah ma'ruf di dalam perdukunan. Di dalam perdukunan itu bisa menggunakan wajah. Dia terka dengan kamus ramalannya atau dengan angka kelahirannya. Ya, lahirnya bulan apa, tahunnya berapa, nanti akan dikhabarkan apa yang tersembunyi pada dirinya. Atau dengan bulan kelahirannya, dia Gemini atau Leo atau apa, tinggal diramal aja. Ya, ramalan apa? Bintang. Ramalan bintang. Itu pekerjaan para kuhan, dukun-dukun. Barakallahu fikum. Atau dengan namanya. Misalnya ada seorang bernama Darsono. Darsono. Depannya Dar, akhirannya No. Nanti akan dibuka. Apa namanya? Bantal jemurnya atau primbonnya. Itu adalah kuhan, dukun. Ya. Barakallahu fikum. Wakil, ada juga yang mengatakan alladhi yukhbiru anil muhibat fil mustaqbal. Yang namanya dukun, siapa saja yang mengkhabarkan perkara-perkara yang akan terjadi, perkara gaib. Siapa saja yang mengkhabarkan anil muhibat, perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi. Terjadinya hari kiamat, terjadinya turunnya rezeki, hilangnya rezeki yang akan terjadi. Para dukun biasanya menerka, meraba, meramal dengan rumusnya. Ya. Termasuk para dukun biasa meramal nomor-nomor jitu. Ya. Nomor yang akan keluar sekarang buntutnya 5. Ini tanya ke dukun. Jadi pekerjaan yang jahat, membikin kejahatan di muka bumi ini. Ya. Barakallahu fiikum. Wa kana haula'il kuhan tanzilu 'alaihimus syayatin. Dan para dukun-dukun ini yang profesinya, pekerjaannya sebagai para dukun, biasanya haula'il kuhan tanzilu 'alaihimus syaitan, turun kepada mereka setan-setan. Bima istarqau minas sam'i minas sama, dengan membawa apa yang mereka curi dari pendengaran langit. Para setan-setan itu mereka mencari pendengaran yang ada di langit, lalu nanti dikhabarkan kepada para dukun-dukun, seperti dalam Al-Qur'an. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku ceritakan kepada kalian? Ala man tanazzalu syayatin, setan-setan itu turun kepada siapa? Maukah aku ceritakan, kata Allah, setan-setan itu biasa turunnya kepada siapa? Hubungannya dengan siapa? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dia akan selalu turun kepada setiap afaq. Afaq, orang yang paling banyak bikin kedustaan. Siapa yang paling banyak bikin kedustaan? Dukun. Entah dukun yang berpenampilan muslim atau non muslim, sama kerjanya ialah afaq, bikin kedustaan. Asim, tukang bikin dosa. Sehingga ada seorang yang jadi dukun harus bisa mampu menzinai 100 janda. Bayangkan. Masya Allah. Setan menyuruh dia. Untuk bisa mendapatkan ilmunya harus mampu menzinai 100 janda. Masya Allah. Lebih jahat lagi setelah dizinai, dibunuh. Itulah pekerjaan. Pekerjaan setan membuat kerusakan kepada manusia. Yulqawna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yulqun as-sam'a. Setan-setan ini melemparkan pendengaran kepada para dukun. Wa aktsaruhum kadzibun. Namun kata Allah, kebanyakan mereka kadzibun, para pendusta. Ya. Para pendusta yang mereka banyak membuat kedustaan-kedustaan. 1000 kedustaan dibungkus dengan 1 berita yang pas kebetulan benar. Jadi dustanya 1000, yang benar cuman 1. 1 pun pas ngepasi. Apa pas ngepasi? Pas ngepasi maksudnya ya pas banget gitu. Biasanya salah semuanya. Gitu. Contoh tadi, Pak Dukun, buntut berapa sekarang yang keluar? Ya. Oh, di Hong Kong sekarang buntutnya 5 yang keluar. Pas kebenaran 5. Wah. Jadilah dia dukun terkenal sejagat raya. Biasa nerbak buntut tadi. Na'udzubillah min dzalik. Benarnya cuma 1 itu pun ngepasti benar. Yang dusta 1000, tapi tertutup orang. Orang akan menutup diri dari kedustaannya. Karena setan sudah menghias-hiasi pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut dengan sesuatu yang kelihatannya benar. Barakallahu fiik. Wa kana kullu hayyin, kata Syekh, min ahya'il Arab lahum kahinun yastakhdimus syayatin. Dan adalah pada setiap kampung. Setiap kampung penduduk bangsa Arab, lahum kahin, mereka dulu punya para dukun-dukun. Atau kami tua kalau kita. Kami tua atau apa? Kami tua. Yang biasanya ditanya, "Bah, saya mau nikah." Mau nikah tanya ke dukun. "Sudah selesai menikah?" "Bah, saya mau pindah rumah." Ngadepnya ngalor orang pangidul. Pasnya ngadep kemana? Ya, nanti akan diramal. "Sudah punya anak?" "Bah, saya sudah punya anak. Namanya siapa? Yang pas depannya O apa I?" Ya. "Oh, ini lahirnya hari Kamis." Berarti apalagi Kamisnya Kamis Pahing, ya misalnya. Nanti akhirnya demikian. Diramal-ramal. Sampai mau cari pekerjaan pun tanya lagi. Yang pas apa, Pak Dukun? Jadi semuanya urusan hidupnya seolah-olah dipegang oleh dia. Barakallahu. Lalu mana ikrarnya kita? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Barakallahu. Fatastariku lahu sama, fatati bi khabari sama ilaih. Maka dukun, para setan-setan itu mencuri pendengaran langit dan didatangkan berita dari langit. Wa kanu yatahakamun ilaihi bil jahiliyah. Dan mereka, orang-orang Arab dulu, menjadikan hakim sang pemberi keputusan di zaman jahiliyah dulu. Setelah turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian tertutuplah pintu-pintu untuk mencuri pendengaran langit. Ya. ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat. Maka setan-setan ini ketika ingin mencuri pendengaran langit tidak mampu lagi. Ada apa ini? Apa yang menghalangi ini? Jin-jin itu mencari sumbernya. Apa sebenarnya? Mereka dapatkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menegakkan sholat dan membaca ayat. Wah, ini sebabnya. Kita sudah tidak mampu lagi mencuri pendengaran langit. Wa tawahid laisu mahsurin fihaula. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan, yang namanya tauhid itu tidak terbatas hanya pada mereka, mereka para dukun. Fa tafsiru Jabir radhiyallahu anhu tafsiru bil misal. Sehingga tafsirnya tafsirnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu tafsir dengan contoh. Kata tafsir Umar radhiyallahu anhu sebagaimana tafsir makna tauhid yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab menafsirkan tauhid setan. Kalau Jabir bin Abdullah menafsirkan tauhid dukun. Sama. Setan juga kerjasamanya dengan dukun. Dukun juga kerjasamanya dengan siapa? Setan. Itulah tauhid. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala jenis tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah utus pada setiap umat manusia. Siapa ya? Di antara mereka dikatakan oleh Allah rasulan, seorang rasul. An i'budullaha, agar mereka beribadah ikhlas, bertauhid hanya kepada Allah. Dan menjauhi para tauhid. Dijauhi, bukan didekati. Sehingga kalau kita tahu makna dukun adalah makna tauhid, jangan dekat-dekat dukun. Karena itu makna di antara tauhid. Sehingga siapa yang dekat-dekat datang bertanya, membenarkan ucapan sang dukun dengan ramalannya, dengan apa yang dikhabarkan olehnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancamannya berat. Datang membenarkan ucapannya diancam kekufuran. Lalu bagaimana dengan orang yang pekerjaannya sebagai dukun? Lawan yang datang saja ancamannya berat, apalagi sangkahinnya lebih berat lagi. Maka pantas pada zaman Umar bin Khattab beliau mengatakan haddus sahir qatluh. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari mereka, dukun-dukun tadi. Nama bisa berubah, tetapi hakikat sesuatu tidak bisa dipungkiri. Bolehlah namanya, saya bukan namanya dukun, bukan kahin. Ya, kalau dukun tersebut ternyata prakteknya sama dengan dukun-dukun zaman jahiliyah dulu, meramal nasib, ya sama namanya kahin, walaupun sekarang diganti dengan apa namanya, paranormal, ya. Supranatural, ya begitu. Namanya boleh beda, nama boleh berganti, namun hakikat sesuatu tidak bisa diingkari. Sama, berarti sama. Ya. Maka barakallahu fikum, kita harus berhati-hati. Tidak ada istilah dukun dalam Islam. Kalau dukun-dukun yang dikenal di kampung namanya dukun bayi begitu ya. Yang biasa apa dulu? Bantu kita melahirkan, istri kita melahirkan. Kalau ternyata mereka memang tidak ada unsur-unsur yang berhubungan dengan jin-jin kufur tadi, tidak mengapa. Kalau memang terbukti secara ilmiah mereka tidak melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya. Yang dimaksud dukun di sini barakallahu fikum adalah para kahin-kahin tadi yang berhubungan dengan setan-setan. Baik. Setelah dibawakan oleh beliau makna al-jibat wa tahud, maka barakallahu fikum imam akan menyebutkan di sini dalil berikutnya. Hadis Abu Hurairah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibu, ijtanibu jauhilah oleh kalian, jauhi oleh kalian. Apa yang perlu dijauhi? As-saba'a al-mubiqat, tujuh kemaksiatan. Al-mubiqat yang membinasakan. Jauhi oleh kalian tujuh kemaksiatan yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan tujuh yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apakah tujuh macam itu? Apakah tujuh macam yang membinasakan itu? Qal, beliau menjawab, Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini termasuk dosa besar yang paling besar. Yang kedua, as-sihru, lah ini syahidnya sihir. Berarti sihir termasuk dosa besar. Wa qatlu nafsil lati harramallah illa bil haq. Yang ketiga, membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Membunuh jiwa manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Yang tidak boleh dibunuh seorang muslim, orang kafir muahid, termasuk orang kafir musta'min, ini orang tidak boleh dibunuh. Mukmin, muslim, atau orang kafir tapi muahid atau musta'min, tidak boleh dibunuh kecuali dengan sebab yang benar. Sebab yang benar seperti la yahilu li muslimin, la yahilu dami mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan kalimat syahadat illa bi ihdas salas, kecuali melakukan salah satu tiga sebab. Sayyibu zani, orang yang bersuami atau beristri lalu berzina, dirajam sampai mati. An-nafsu binafas, membunuh jiwa. Kisos, tarik lidinih, orang yang murtad. Al-mufaraq al-jamaah, keluar dari jamaah kaum muslimin. Ini sebab yang dibenarkan. Yang ketiga, yang keempat, wa'aklu riba. Wa'aklu riba, memakan riba. Memakan riba. Ya. Memakan riba termasuk dosa besar. Nah, memakan hasil riba. La'anallah akilu riba wa mukilah wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang makan riba, hasil riba. Dia punya pekerjaan dari hasil meribakan sesuatu. Au mukiluh, diberi makan dari hasil riba. Wa katibah, yang mencatat. Wa syahidah, dan yang menjadi saksi. Dilaknat menunjukkan dosa besar. Wa aklu malal yatim, yang berikutnya, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, dan lari mundur di saat berkecamuknya perang. Lari di saat berkecamuknya perang, lari dari pertempuran, meninggalkan kaum muslimin, ini termasuk dosa besar. lari ketika sedang berkecamuk perang, dia lari, meninggalkan kaum muslimin, dibiarkan bertempur melawan orang kafir. Ini termasuk dosa besar. Dan waqadful muhsanat, dan menuduh. Qadhaf itu menuduh berbuat zina ataupun liwat. Liwat itu seorang berhubungan laki-laki dengan laki-laki, itu juga termasuk di antara makna di sini. Waqadful muhsanat, menuduh berzina. Al muhsanat, wanita yang harair, wanita yang merdeka. Al ghafilat, al mu'minat, menuduh wanita yang merdeka, wanita yang terhormat, ya, melakukan apa? Berzina, menuduh tanpa bukti, ya. Karena menuduh berzina, menuduh wanita yang merdeka, atau makna afifat, al-mu'minat, al-ghafilat. Ghafilat di sini wanita yang menjaga diri dari berzina. Orang yang solehah, terjaga untuk berbuat zina itu jauh, ya, jauh dari itu berbuat zina. Itu namanya ghafilat. Al-mu'minat, wanita yang mukminah, orangnya merdeka, orangnya jauh dari tuduhan berbuat zina, orangnya baik. Mukminat, wanita yang mukminah, lalu kita menuduh dia berzina. Ini termasuk dosa besar. Waladzina yarmunal muhsanat, dalam ayat, orang yang menuduh berzina wanita-wanita yang terhormat tadi, mukminah, menjaga kehormatannya, ya. Sumalam yatu bi arba'ati syuhada, lalu yang menuduh tidak mampu mendatangkan 4 saksi orang. Menuduh harus datangkan saksi. Si fulanah tadi malam berzina saya lihat. Nah, datangkan saksi 4 orang. 4 orang ini semuanya harus lihat. Semuanya lihat. Ya, 4 orang. Ketika dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk dia. Ya. Yang nuduh dicambuk. Dirajam, dicambuk 80 kali samanina jaldah, wala taqbalu lahum syahadah abada, ulaika humul fasikun. Itulah orang yang fasik. Jadi orang yang mereka menuduh berzina ini harus mampu mendatangkan 4 orang saksi. Maka berhati-hati dari berbicara kehormatan wanita yang solihah, apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang tidak terbukti. Innal ladzina yuhibbunal antasyi'al fahisah fil ladzina zalamu, sesungguhnya orang yang senang menebarkan berita kekejian di tengah-tengah orang mukmin, ini perbuatan yang sangat tercela. Maka harus berhati-hati. Baik, kembali kepada pelajaran. Hadis Abu Hurairah di sini disebutkan 7 contoh di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Apa makna ijtanibu? Ya. Ijtanibu di dalam sarah Syekh Utsaimin, untuk melihat An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ansahul khalqi lil khalqi. Nabi Muhammad SAW itu ansah, orang yang paling tulus, tulus terhadap manusia. Tulus dalam memberikan nasihat kepada manusia. Fakullu syai'in yadurun nas fi dinihim wa dunyahum yuhadziruhum minhu. Bukti ketulusannya. Kata Syekh, segala perkara yadurun nasu, yang akan membahayakan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang akan membahayakan kehidupan manusia. Fid dunya, fid dinihim, wa dunyahum. Baik membahayakan dari sisi din, agama. Karena kita beribadah hidup untuk beragama. Wa dunyahum, sampai-sampai dalam urusan dunia mereka. InsyaAllah. Beliau adalah orang yang paling tulus dalam memberikan nasihat. Tidak ada tendensi apapun. Niatnya ialah menyampaikan wahyu saja. Nasihat yang murni. Untuk sekalian manusia. Wa yuhadziruhum minhu. Dan beliau yuhadzir. Mentahdir. Apa itu mentahdir? Mengingatkan bahayanya. Sebagaimana beliau sering berkhutbah. Dalam hujjat khutbatul hajah. Beliau sering membawakan hadis. Wa iyakum wa muhjasatil umur. Jauhilah oleh kalian wahai kaum muslimin. Perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala perkara yang dibikin-bikin dalam urusan ibadah agama itulah yang namanya bid'ah. Jadi bid'ahnya belum muncul. Ya? Itu sudah diapakan? Hati-hati. Nabi bukan meramal. Nabi bukan meramal-ramal keadaan kaum muslimin nanti, tapi ini merupakan peringatan yang akan terjadi. Mengkhabarkan kepada manusia untuk berhati-hati nanti akan terjadi. Ya. Maka beliau katakan, wa iyyakum. Padahal bid'ahnya belum terjadi. Tapi sudah diapakan? Hati-hati. Maka bagaimana kaum muslimin kalau bid'ahnya sudah terjadi? Perlu diingatkan atau dibiarkan? Kalau bid'ahnya belum terjadi, Nabi sudah berulang-ulang setiap khutbatul hajah. Beliau bawakan hadis ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Diingatkan. Setiap kali khutbatul hajah. Padahal kebid'ahan yang kita saksikan hari ini belum muncul. Tapi sudah diapakan? Diperingatkan. Diperingatkan maksudnya agar hati-hati. Peringatan. Apa peringatannya? Membahayakan kesehatan. Peringatan siapa itu? Peringatan pemerintah. Apa itu peringatan Pak Pemerintah? Bahaya apa? Rokok. Itu maksudnya supaya ditinggalkan apa dijaga? Maksudnya pemerintah itu ditinggalkan. Tidak njur, cuman peringatan. Dibaca tok, peringatan. Jalan terus ngendornya. Nah begitu, peringatan bahaya itu. Maksudnya begitu, ditinggalkan. Sama. Rasulullah SAW lebih penyayang. Dari orang-orang yang sangat sayang kepada kita. Agar kita selamat dunia dan akhiratnya. Beliau ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara bid'ah. Maka kalau bid'ah sekarang sudah ada, maka perlu kita ingatkan. Ya, kan begitu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, apa kira-kira kita dibiarkan bingung? Kita dibiarkan bingung, enggak bisa menentukan sikap. Tentu agama yang sempurna sudah menuntun dan membimbing. Ini namanya bid'ah. Sebabnya apa? Ini sebabnya. Sudah ditunjukkan satu persatu. Dalil-dalilnya bisa dirinci. Ya. Dan ini butuh seorang itu belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga para ulama kita pun merinci dan menerangkan perkara-perkara bid'ah yang terus muncul. Bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah yang lainnya. Walaupun sekarang berganti nama. Tapi sama hakikatnya. Oh ini bid'ah khawarij. Cuman gaya baru. Oh ini syiah. Cuman modelnya gaya baru. Sama. Dan para ulama bisa membacanya. Jadi kalau zaman dulu Nabi SAW sudah mengingatkan bid'ah. Maka kita sebagai seorang da'i. Yang jujur ingin menyelamatkan umat Islam, ingatkan umat Islam itu dari perkara bid'ah. Jangan terus kemudian diem. Jangan. Nanti mbok pada pecah. Hatinya jadi apa? Kita bersatu saja. walaupun warna-warni. Akhirnya apa? Bid'ahnya hidup, sunnahnya mati. Karena kalau bid'ah hidup, sunnah jadi mati masalahnya. Sehingga kalau orang menghidupkan sunnah, maka dia akan mematikan bid'ahnya. Barakallahu fikum. Ya. Para hadirin, ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ijtanibu, jauhilah. Wahia ablagh min qawlihi utruku. Ijtanibu itu lebih tandes. Lebih tandes ucapannya daripada utruku. Utruku, tinggalkan. Beliau mengatakan, ijtanibu, jauhilah. Dari sisi mana? Sisi lebih dalamnya, lebih tandesnya. Li'anna al-ijtinab maknahu antakuna min janib wahiyya fi janibin akhar. Kalau menggunakan kalimat ijtanibu, maknanya al-ijtinab yaitu anda takun berada fi janib, pada sisi sebelah sana. Wahia fi janibin akhar, dan dia di sisi yang lain. Jadi saling apa namanya? Berjauhan. Dia di kutub sana, kita di kutub sana. Itu makna ijtanibu. Ya. Sehingga wa hadha yaltazimu al-bu'du anha. Sehingga kalimat ijtanibu mengharuskan adanya apa? Al-bu'd, jauh dari dosa tersebut. Seperti dalam Al-Qur'an sering beliau Allah kita lihat dalam Al-Qur'an barakallahu fikum, Allah taala sering menggunakan kalimat ketika melarang kita berzina. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an? Wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati apa? Zina. Bahasanya bagus. Jangan dekati zina. Mafhumnya kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi apa? Melakukan. Jangan pakai bahasa yang mencocoki hawa nafsunya. Ini kan cuma dekat-dekat. Zinanya kan tidak dilarang. Betul? Antum tidak paham bahasa. Allah dengan Allah Ta'ala menggunakan bahasa yang cukup bagus. Jangan dekat-dekat. Dekat-dekat saja tidak boleh. Apalagi sampai berzina. Makanya dalam syariat disebutkan beberapa perkara, perkara yang dilarang karena bisa mendekatkan diri kepada zina. Contoh, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan khalwah berduaan laki perempuan. Bukan mahramnya, berduaan. Dilarang. Kenapa? Karena salisuhuma syaitan, pihak ketiganya siapa? Setan. Setan kerjanya apa? Dia akan membisiki. Tenang saja. Di sini tidak ada orang lain kecuali kamu berdua. Loh, malaikat kemana? Malaikatnya tidak kelihatan. Bisikannya, tenang saja. Di sini tidak ada orang lain. Cuma kamu berdua. Padahal hidup di alun-alun dia. Ya? Masya Allah. Setan membisikkan kalimat tersebut. Padahal malaikat ada. Bisikan setan lebih kuat kadang. Ini akan menjadikan orang terjatuh kepada zina, maka dilarang. Contoh yang lain. La yadu ahadukum mismar fi ra'sihi. Kalau salah seorang dari kalian kepalanya ditusuk besi yang panas dari neraka, khair lahu min ayyamu samra'atan la tahilla lahu. Daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Betul? Menyentuh wanita yang tidak halal itu diancam sesuatu yang berat. Apa itu? Salah seorang kepalanya ditusuk dengan besi yang panas. Itu masih lebih ringan. Masih lebih ringan daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Kenapa sih masalahnya? Masalahnya kalau sudah nyentuh tangannya, Masya Allah, halusnya. Setan akan membisiki, itu baru tangan yang halus. Nah itu. Akan lebih jahat lagi dia. Makanya dilarang. Termasuk di sini beliau menggunakan kalimat ijtanibu jauhilah. Dia di sebelah utara, kita berada di selatan. Tidak akan ketemu. Kapan bertemu? Menjauh. Kapan ada kesempatan? Menjauh. Itu maknanya. Jangan dekat-dekat. Jangan melakukan. Apa di antara 7 macam? Ai utruku bal asyattu min mujarradit tar. Ijtanibu itu maknanya tinggalkan. Bahkan itu lebih. Maknanya lebih dari sekedar meninggalkan. Lianal insan qad yatruku syai' wa huwa qarib minhu. Sebab kadang orang meninggalkan sesuatu tapi dia dekat dengan sesuatu itu. Tetapi kalau dia katakan fa in qila ijtanibu ijtanibhu jauhila. Ai utrukhu ma'al bu'd. Tinggalkan sambil menjauh. Ditinggalkan sambil menjauh. Jangan dia tinggalkan tapi masih dekat-dekat. Dia tinggalkan dosa tersebut tapi masih dekat-dekat dengan dosa itu. Jangan, jauhi. Supaya lebih berhati-hati. Sebab kalau orang itu meninggalkan suatu kejahatan, ternyata masih dekat dengan kejahatan itu, khawatir setan membisikkan lagi. Gampang, tobat lagi kan bisa. Ya? Maka harus menjauh. Sehingga ketika ada seorang bertobat, apa bimbingan orang yang alim? Tinggalkan negerimu yang jelek. Maksudnya jangan bergaul dengan orang yang jelek. Jangan mendekatkan diri kalian dengan orang jelek. Maka diperintahkan oleh para ulama juga, jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah. Sekalipun alim, sekalipun tinggalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.